Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun atau di minggu terakhir dari tahun 2014 ini, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2014 dan selamat tinggal untuk tahun 2014. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di minggu yang kudus ini, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 akan menjadi bagian yang kita renungkan pada minggu ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya minta keterlibatan kita semua untuk membacakan bagian demi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat yang pertama. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan akan membacakan ayat yang kedua atau ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di penghujung tahun 2014 ini, tema yang akan kita perhatikan atau yang akan kita bahas adalah bagaimana hikmat mengevaluasi hidup. Tentu kita tidak asing mendengar kata evaluasi itu sendiri. Ketika kita ada dalam pekerjaan, seringkali kita mengevaluasi pekerjaan kita. Ketika kita ada di kehidupan sehari-hari, mungkin di keluarga, seringkali kita mengevaluasi bagaimana keluarga kita dan sebagainya. Demikian sebaliknya, di dalam dunia pendidikan yang kita kenal tentu, bagaimana ada evaluasi pendidikan atau yang kita kenal dengan evaluasi pembelajaran. Nah, kalau di dalam evaluasi di dunia pendidikan, memang salah satu tujuan lembaga pendidikan untuk mengevaluasi pembelajaran adalah supaya ada suatu proses yang terus-menerus meningkat, ada suatu proses yang terus-menerus berkembang dari kemajuan pendidikan. Dan evaluasi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana mereka mengumpulkan data, menafsirkan informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam rancangan suatu sistem pembelajaran. Luar biasa, kalau memang lembaga pendidikan yang memang ada batasnya, lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada batas-batas tertentu di mana seseorang akan mengakhiri atau akan tamat, perlu suatu evaluasi, perlu dievaluasi bagaimana dengan kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, haruskah hidup kita dievaluasi? Kalau harus, bagaimana kita mengevaluasinya? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tujuan evaluasi pembelajaran juga memiliki ketentuan, ada suatu angka-angka tertentu. Bukan hanya evaluasi dari sisi kualitasnya, tapi juga bagaimana mereka mengevaluasi dari sisi kuantitasnya. Sangat-sangat detail yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Ini lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Hidup kita haruskah dievaluasi? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita mesti mengevaluasi kehidupan kita secara khusus? Bicara soal tahun 2014 ini, ketika tahun 2013 yang lalu akan berakhir, pasti saya dan saudara akan membuat suatu rancangan, membuat suatu planning akan hidup saya, akan hidup saudara, akan keluarga kita. Lalu berakhirlah 2014 ini. Maka bagaimana dengan program kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Oleh karena itu memang kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Alkitab? Ketika Alkitab memandang kehidupan, Yakobus mengatakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Yesaya berkata manusia tidak lebih dari embusan nafas. Dan bagaimana apakah ia dapat dianggap? Bagaimana manusia dianggap, dipandang kalau ia hanya tidak lebih dari embusan nafas yang sebentar saja lalu hilang lenyap. Ketika Yakobus berkata demikian bahwa mereka berusaha untuk mencari tahu, untuk berkata, hari ini saya akan datang ke kota ini, saya akan berdagang mencari untung, dan kami akan hidup tinggal menetap di sana. Karena itu Yakobus berkata, siapa yang tahu akan hidupmu? Tahukah engkau akan hidupmu? Hidupmu tidak lebih daripada uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak bagaimana Mazmur memandang manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Petrus ketika ia berkata kepada orang-orang Kristen di abad yang pertama, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Ini menandakan bahwa hidup manusia adalah hidup yang terbatas, hidup yang hanya sementara, yang tidak hanya sampai beberapa waktu dalam kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, pembelajaran yang tidak pernah selesai, itulah sebetulnya hidup. Hidup merupakan suatu pembelajaran yang tidak pernah selesai. Apa maksudnya? Ketika Alkitab bicara hidup yang terbatas, hidup yang sementara, hidup yang hanya kelihatan sebentar lalu hilang. Lalu kita bicara bahwa hidup merupakan suatu pembelajaran yang tidak pernah selesai. Kalau tadi saya katakan di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah memerlukan evaluasi. Bagaimana dengan pendidikan atau kehidupan kita? Perlukah dievaluasi? Perlu. Mengapa? Hidup kita adalah suatu proses yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah tamat. SD, dia mungkin ada jenjang waktunya, tamat. SMP, sekian tahun, tamat. SMA, sekian tahun, tamat. Perguruan tinggi, sekian tahun, tamat. Tapi bicara soal hidup, adakah hidup kita yang sampai diberi satu ijazah? Kamu diberi jasa? bahwa kamu telah menyelesaikan atau menamatkan hidupmu? Apakah ada? Tidak ada. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan sebagai orang yang masih muda, saya bertanya kepada orang yang lebih usia tua di atas saya, apakah hidup Bapak Ibu sudah tamat, sudah selesai belajar? Tidak. Belum. Hidup kita adalah hidup yang tidak pernah berhenti untuk belajar terus menerus. Karena itu Musa diperintahkan oleh Allah mengingatkan kepada bangsa Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang tentang kebenaran Allah. Tidak akan pernah berhenti. Itu bukan hanya bicara soal ketika mereka masih anak-anak, tetapi bicara soal mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai umat-umat Allah, supaya mereka tidak akan pernah berhenti soal belajar tentang kebenaran. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di dalam doanya Musa, Mazmur pasal 90 berkata demikian, ajar kami menghitung hari-hari kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam hidup ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Tidak akan pernah berhenti kita belajar dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun akan hidup kita. Tidak pernah berhenti. Adakah orang yang berhenti belajar akan hidupnya? Wah, saya berhenti belajar hidup sampai usia 60 tahun saja. Apakah ada? Wah, saya berhenti belajar akan kehidupan ini ketika saya usia 50 tahun. Atau saya akan berhenti belajar tentang hidup saya, akan hidup saya ketika saya umur saya sampai 70 tahun. Apakah ada? Tidak. Manusia tidak akan pernah berhenti belajar. Itulah hidup perlu dievaluasi memang, karena hidup adalah proses pembelajaran yang tidak pernah mengenal kata tamat. Kecuali kapan? Kecuali pada waktu kematian. Paulus berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saat itulah manusia berhenti belajar dari kehidupan, tatkala manusia akan kembali kepada Allah. Tatkala manusia dijemput oleh Allah dari kehidupan, maka berhentilah ia belajar. Ini yang dikatakan Paulus ketika ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Bagaimana pertandingan? Yaitu pertandingan yang baik dan aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berusaha untuk mengakhiri hidupnya, untuk menyelesaikan kehidupannya dengan mengambil jalan pintas, dengan tidak berpedomankan kepada kehendak Allah. Tidak sedikit ketika kita mendengar melalui berita, membaca koran, lalu kita dengar orang bunuh diri, orang gantung diri, mungkin orang ya melompat dari tower dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana manusia ingin mengakhiri hidupnya, ingin menyelesaikan kehidupannya. Apakah itu yang Tuhan mau? Itukah yang Tuhan inginkan? Tentu. Kita percaya, kita yakin ketika seseorang yang hidup dalam Tuhan, orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah mengakhiri hidupnya, menyelesaikan hidupnya dengan cara dia sendiri. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, karena itu bagaimana kita hidup di tahun 2014? Sudahkah tamat? Belum. Kita akan masuk ke tahun 2015 kalau Tuhan perkenankan. Hidup tidak akan pernah selesai, suatu pembelajaran yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan itu. Karena itu hidup perlu dievaluasi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya, mengapa hidup kita harus dievaluasi? Selain hidup kita adalah suatu pembelajaran yang tidak pernah selesai, ternyata dunia di mana kita hidup adalah jahat. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika ia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, ia berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup perlu dievaluasi. Tempat di mana saya dan saudara tinggal, dunia di mana sekitar kita ada, adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Alkitab menyebutkan karena hari-hari ini adalah jahat. Ternyata bukan hanya sekarang. Tatkala Paulus bicara kepada orang Korintus, orang Efesus zaman itu, bahwa mereka pun sudah ada kejahatan dunia di sekitar mereka. Bahkan sebelumnya itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kala itu bagaimana dunia dikuasai oleh kejahatan. Oleh sebab itu tidak heran ketika Yesaya, ia melihat serafim yang berterbang menghampiri dia dan berkata, celakalah aku tinggal di bangsa yang jahat. Tinggal di bangsa yang najis bibir. Tinggal di bangsa yang penuh dengan dosa. Sadarkah kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa kita pelajari, tanpa kita perintahkan, kita seringkali melihat kejahatan di sekitar kita, bukan? Melihat hal-hal yang jahat, melihat hal-hal yang bersifat tidak benar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kejahatan tak perlu diundang dalam dunia ini. Kejahatan menguasai dunia. Oleh karena itu, Petrus berkata kepada orang-orang percaya mula-mula, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekelilingmu, di sekitarmu. Itulah gambaran kejahatan bagaimana dunia yang jahat itu. Nah, apa yang dikatakan Paulus ketika ia bicara kepada jemaat yang ada di Efesus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, beberapa kejahatan yang dicatat dalam Alkitab ketika ia bicara ayat yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan. Gambaran kejahatan sudah ada. Ada keserakahan, ada percabulan, ada kecemaran, ada rupa-rupa, kemudian perkataan kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono, dan bahkan ada penyesat. Adanya penyesat, ini gambaran bagaimana dunia di sekitar kita adalah dunia yang jahat. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, seringkali sekalipun orang-orang menyebut diri Kristen, ketika ada dunia, ada di sekitar dunia yang jahat, maka tidak sedikit orang Kristen pun kecemplung dalam dunia kejahatan. Sekalipun dia berkata bahwa saya adalah Kristen, tapi ketika dia ada dalam situasi di mana dunia, di mana dia tinggal adalah kejahatan, seringkali kita kompromi atau orang-orang Kristen kompromi, bukan ya udah, gak apa-apa demi kebaikan, gak apa-apa demi persahabatan, sekongkollah dengan kejahatan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, siapa yang mengajarkan kejahatan? Meskipun sebagai orang tua tidak mengajarkan kejahatan kepada anak, seringkali kita melihat anak-anak kita begitu muncul suatu perbuatan jahatnya. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya yang masih bayi untuk melemparkan barang ketika dia marah. Anak saya berumur 11 bulan, tapi ketika dia tidak menyukai sesuatu, ketika dia marah, dia bisa melemparkan sesuatu yang ada di tangannya. Siapa yang mengajar? Tidak ada. Sampai saya berkata, Papa tidak pernah mengajar kamu melemparkan barang di tanganmu ketika kamu marah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, begitulah gambaran kehidupan di mana dunia di sekitar kita ada. Kita perlu evaluasi. Adakah sepanjang tahun 2014, dari tanggal 1 Januari 2014 sampai pada tanggal 28 Desember 2014 ini, seberapa banyak kejahatan yang kita buat. Seberapa banyak yang kita lakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita berkata, saya tidak berbuat cabul, saya tidak melakukan keserakahan, saya tidak berbuat cemar, saya tidak melakukan penyembahan terhadap berhala, saya tidak melakukan ini dan itu. Iya. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Pernahkah kita berpikir untuk sesuatu yang tidak benar? Perlu dievaluasi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kenapa? Ingat, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu, mereka tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka tidak pernah mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Perlu dievaluasi. Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus yang notabene-nya mereka adalah orang-orang kudus. Di dalam pasal yang pertama jelas dikatakan dari Paulus kepada jemaat atau kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus. Mereka penerima surat, mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang Kristen. Baik itu orang Kristen berlatar belakang Yunani maupun orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Kepada mereka Paulus mau katakan, hendaklah atau tetapi percabulan, tetapi dosa-dosa itu janganlah kamu lakukan, janganlah kamu pikirkan. Dan bahkan ketika kamu memikirkan hal yang tersembunyi dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, itu pun harusnya tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena itu ibu bapak yang dikasih Tuhan, hidup perlu dievaluasi. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak terang, mari kita mengevaluasi hidup kita masing-masing. Saya tidak bisa mengevaluasi hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya hanya bisa mengevaluasi hidup saya. Bagaimana hidup saya? Bagaimana keluarga saya? Dan bahkan saya terbatas dalam mengevaluasi keluarga saya, mengevaluasi istri saya, mengevaluasi anak-anak saya. Saya mengevaluasi dia. Kenapa? Kembali bahwa dunia, tempat di mana kita berada adalah tempat yang jahat. Karena itu perlu evaluasi. Selanjutnya, mengapa kita mesti harus mengevaluasi hidup? Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus? Ia berkata demikian. Dalam ayat yang ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada tujuan hidup kita. Ada sasaran hidup kita. Lalu semua katakan tujuan hidup jemaat Tuhan, tujuan hidup orang percaya yang ada di Efesus, Paulus katakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah tujuan daripada hidup atau sasaran hidup yang tertinggi dari kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau dalam dunia pendidikan tadi saya mengatakan tujuan mereka melakukan evaluasi terhadap pembelajaran supaya ada tingkat kemajuan pengajaran. Ada ketercapaian tujuan pembelajaran. Supaya bagaimana mereka berbuat baik pada waktu mendatang. Atau supaya ada suatu angka di mana secara kualitas angka itu tercapai. Secara kuantitas bagaimana pemerataan pendidikan. Maka tujuan hidup kita adalah bagaimana kita hidup tepat sasaran. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah hidup kita tepat sasaran di tahun 2014 ini? Bagaimana sasaran hidup kita? Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup seperti orang yang berhikmat. Hidup seperti orang yang bijaksana. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, kemudian tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada suatu gambaran atau ada suatu tradisi di kehidupan awal bagaimana pesta pora menjadi gaya hidup orang-orang yang tidak percaya di antara jemaat teman yang di Efesus. Ketika mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam kemabukan. Mereka hidup dalam kemabukan yang berlebihan, bagaimana mereka tidak sadarkan diri dan seterusnya. Itulah gambaran yang Paulus ingin gambarkan. Oleh sebab itu, Paulus katakan kepada mereka, janganlah kamu mabuk, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ayat yang ke-17, 18, 19, dan 21 ini, bagaimana kita hidup dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hidup peribadatan kita kepada Allah. Ia mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hidup kita mesti dievaluasi. Kenapa? Supaya hidup kita tepat sasaran, bukan saja dalam hubungannya kita kepada Allah, dalam hubungan kita kepada sama manusia pun mesti harus kita evaluasi. Sejauh mana kita telah menjadi bagian daripada hidup sesama kita. Hubungan kita kepada Allah itu memang harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, dari saat hari ke hari. Tapi hubungan kita kepada sama pun mesti harus hidup dalam cinta kasih. Karena itu di bagian yang pertama, ayat yang pertama, dia katakan jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Inilah sasaran, inilah tujuan hidup kita sebagai umat Allah. Hidup mengerti kehendak Allah, hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ucapan syukur, hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebenaran dan keadilan, hidup dalam persekutuan dan melayani. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin di tahun 2013 akhir, kita telah membuat satu komitmen ingin mengerti kehendak Allah. Kita pernah mungkin membuat satu komitmen hidup dalam cinta kasih kita kepada Allah dan kepada sama. Mungkin kita pernah buat komitmen kita hidup dalam kekudusan kita, kesucian kita, hidup dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Kemudian hidup dalam sebagai anak-anak terang yang selalu berbuahkan kebenaran dan keadilan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, sepanjang tahun 2014, bagaimana dengan komitmen kita? Sudahkah kita menjadi hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, atau dalam ucapan syukur? Atau sebaliknya, ketika diperhadapkan dengan segala sesuatu, kita menggerutu, berkeluh, berkesah, itu dan ini. Seringkali manusia diperhadapkan dengan demikian. Sadar atau tidak sadar, keluh kesah kita, gerutu kita. Kemudian ketika kita hidup sebagai anak-anak terang yang harusnya menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi orang di sekitar kita, kita bukan menerangi mereka, malah kita digelapkan oleh mereka. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak atau kehidupan orang-orang Kristen? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung di akhir tahun 2014 ini. Evaluasi hidup kita. Hidup adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Tidak akan pernah tamat, tidak akan pernah tuntas tempat di mana kita ada. seringkali tempat yang jahat, kejahatan di sana sini. Entah mata kita melihat, entah pikiran kita memikirkan, entah hati kita tergoda. Mari evaluasi hidup kita. Hidup kita perlu dievaluasi. Karena memang tujuannya supaya kita hidup tepat sasaran. Sesuai dengan standar Allah. Itulah yang Paulus mau. Yang Paulus inginkan daripada kehidupan jemaat. Jemaat yang ada di Efesus. Sebagai orang-orang yang penuh kasih karunia. Orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Hendaklah kamu hidup dengan bijaksana. Hidup mempergunakan waktu yang ada. Seringkali kelalaian kita dalam menggunakan waktu bukan hanya kepada sama manusia, tapi juga ketika kita berkomitmen kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya memang secara pribadi dalam hidup saya komitmen kepada Tuhan. Kalau saya pelayanan, saya melayani Tuhan. Saya mau datang ke pelayanan di satu tempat. Biasanya, gitu ya. Saya selalu mengusahakan dari sisi waktu. Saya harus datang. Saya harus datang cepat. Bayi saya jam 4 subuh sudah bangun. Sudah saya kasih makan. Jam 4:30 dia harus sudah mandi. Sudah mandi. Saya malu kepada Tuhan. Kalau hubungan saya dengan Tuhan, waktu yang saya persembahkan kepada Tuhan bukan waktu yang baik. Saya kadang merasa malu. Beberapa waktu lalu, bersama dengan teman, saya datang pelayanan ke salah satu panti asuhan Cibubur. Kami perkirakan waktu ini mulai pada jam 11. Jadi dari jam sekian sudah, sehingga satu jam sebelumnya saya dengan teman sudah datang di satu tempat. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita komitmen? Apa yang kita bisa evaluasi dari hidup kita? Ketika kita menggunakan waktu untuk Tuhan, waktu untuk sesama, waktu untuk pekerjaan, waktu untuk kantor, seringkali kita cepat, cepat, cepat. Tapi ketika kita waktu mau diinvestasikan untuk Tuhan, seringkali kita berkata, nanti masih 10 menit, masih 5 menit. Masih. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ketika Paulus mengatakan supaya mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah, mengucap syukur kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah, kidung-kidung bagi Tuhan, bermazmur bagi Allah. Bagaimana? Hanya ibu bapa yang bisa menjawab bagi ibu bapa. Bagaimana dengan pola persekutuan doa kita? Pola persekutuan doa secara pribadi, pola persekutuan doa secara keluarga, atau pola persekutuan doa kita secara jemaat. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam persekutuan doa kita kepada Allah? Mari kita merenung sejenak. Kadang saya harus merasa malu. Harus merasa malu ketika dari awal saya berkomitmen untuk membacakan setiap bagian firman Tuhan kepada bayi saya. Begitu dia bangun tidur, saya katakan lipat tangan, berdoa, dia sudah bisa. Berdoa nak, lipat tangan dia. Saya bacakan firman Tuhan, tapi saya kadang harus jujur, harus merasa malu. Kadang diburu-buru waktu ngejar itu dan ini, saya gak sempat bacakan firman Tuhan bagi dia. Saya merasa berhutang. Merasa. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Inilah mengapa hidup kita perlu dievaluasi. Karena memang Hidup kita adalah hidup pembelajaran yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah tuntas, yang tidak pernah tamat. Hidup kita perlu dievaluasi karena memang di sekitar kita ada kejahatan. Hidup kita perlu dievaluasi karena memang kita harus mencapai satu tujuan, satu standar di mana kita melakukan, melaksanakan kehendak Allah dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mengapa hidup kita perlu dievaluasi? Karena hidup kita ada di keterbatasan waktu. Saya dan saudara akan mati. Alkitab mencatat ketika doa Musa adalah Mazmur 90. Umur manusia hanya berkisar hanya sekitar 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Dan itu pun adalah bonus. Bonus pun itu adalah kadang berita. Evaluasilah hidup kita selama Tuhan perkenankan hidup. Hanya orang yang masih hidup yang bisa mengevaluasi hidupnya. Kalau hidup sudah mati, tidak tahu hidup tidak ada lagi. Apa yang harus dievaluasi dari kematian? Tidak ada. Hanya hidup yang masih hidup yang bisa dievaluasi. Atau haruskah kita berkata seperti seorang kaya dan Lazarus yang dipanggil oleh Allah lalu baru sadar dan berkata, Tuhan, kembalikanlah saya. Berikan kesempatan kepada saya untuk hidup. Supaya saya memberitahukan kepada keluarga saya. Menyampaikan kepada keluarga saya. Tidak. Ada pada mereka kitab para nabi. Ada pada mereka kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai waktu kita terlambat. Di mana kita terlambat mengevaluasi hidup kita. Mengevaluasi iman percaya kita. Seorang yang bijaksana. Raja yang tidak pernah ada orang yang berhikmat sebelumnya. Dan bahkan sesudahnya. Dalam tulisannya kepada orang-orang di zaman tuanya. Hei anak-anak muda. Bersukarialah dalam masa mudamu. Karena dengan demikian. Dan dengan itulah. Engkau akan dibawa ke penghakiman. Salomo menulis. Dalam pengkhotbahnya. Janganlah hidup saya dan saudara sia-sia. Mungkin kita berkata, saya masih terlalu muda. Saya masih muda. Saya belum menikmati kehidupan. Saya belum menikmati ini. Saya belum menikmati itu. Tunggu saya tua. Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Atau sebaliknya. Kita berpikir kita sudah tua. Tidak perlu lagi mengevaluasi hidup. Tentu juga tidak. Saya terkadang tertawa sendiri melihat mama mertua saya yang sudah tua, sudah lanjut gitu ya. Sudah mulai pikun-pikunnya. Kadang ya mandi lalu tempat sabun berteberan, enggak sempat bereskan saya tanya, "Mak, tempat sabun kita mana?" "Iya, lupa." Itulah masa tua. Perlu dievaluasi sejak dini. Sejak Tuhan percayakan kita untuk hidup. Itulah Paulus berkata kepada Timotius sebagai satu evaluasi dari hidupnya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ketika ia menghadapi satu pengajaran yang sesat. Karena memang dengan berbuat engkau demikian, ketika engkau mengawasi hidupmu, mengawasi ajaranmu, maka engkau bukan saja menyelamatkan dirimu, tapi engkau menyelamatkan orang lain. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari. Sejak saat ini kita perlu mengevaluasi hidup kita. Bagian terakhir saya katakan ada kepuasan tersendiri memang saat orang telah menyelesaikan semua tugas. Ketika tugas di tahun 2014 telah selesai, mungkin ada kepuasan tersendiri ketika tanggung jawabnya dan dianggapnya ya semua yang dilakukan sudah baik. Ya, ada kepuasan tersendiri. Tetapi perlu kita evaluasi dan kita renungkan apakah semua itu sudah benar. Karena apa? Apa yang kita rasa baik, belum tentu benar. Oleh karenanya kita perlu merenungkan segala sesuatu. Bagikan kata-kata yang memang saya kutip ini. Bagaimana? Ternyata manusia itu tidak ada hebatnya. Mungkin kita bangga dengan kecantikan, bangga dengan ketampanan, tapi kita perlu ingat pada akhirnya. Kita hanya menjadi tulang belulang. Mungkin kita bangga dengan pakaian. dengan jas, dengan dasi. Tapi perlu kita sadari, ternyata pakaian pada akhirnya pun menjadi jasad. Atau mungkin kita bangga dengan kendaraan, dengan mobil, tapi pada akhirnya perlu kita ingat bahwa mobil yang kita kendarai paling akhir pun adalah ambulan atau mobil jenazah. Atau mungkin kita bangga dengan ranjang yang empuk, tempat kita tidur, tapi perlu kita ingat tempat yang terakhir ranjang kita pun adalah tanah. Atau mungkin kita bangga dengan rumah mewah karena murah, karena rumah itu adalah rumah yang terakhir kita adalah pada akhirnya adalah kuburan. Jangan bangga. Atau kita bangga dengan titel, dengan pangkat, dengan kedudukan. Pada akhirnya titel kita yang terakhir pun adalah almarhum. Mengingatkan kita untuk tidak sombong, untuk perlu mengevaluasi diri di kehidupan kita sejak dini. Memang kita bukan menjadi orang yang fatalistik, artinya tidak berusaha sehingga hidup kita menjadi mapan. Bukan itu. Atau kita tidak perlu mencari kemewahan, mencari kepuasan. Bukan itu. Kita perlu bekerja, kita perlu berusaha. Tapi bukan itu segalanya. Bagaimana kita hidup menjalani kehendak Allah. Bagaimana kita hidup sesuai dengan standar Allah. Hidup tepat sasaran Allah. Marilah kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita merenung kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepada-Mu. Siang hari ini, minggu terakhir di tahun 2014, kami bersyukur Tuhan masih perkenankan kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Seraya merenung, mengevaluasi hidup kami sepanjang tahun 2014 yang telah kami jalani. Ajar kami terus untuk hidup dalam hikmat-Mu, hidup dalam bijaksana-Mu, hidup dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Seringkali kami lalai, kami lemah, kami sadari bahwa kami tidak setia kepada Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan tetap setia kepada kami. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di siang hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami mengevaluasi hidup kami, mengevaluasi pekerjaan kami, mengevaluasi pelayanan kami, mengevaluasi keluarga kami, mengevaluasi diri kami, supaya kami hidup sesuai dengan standar-Mu, hidup tepat sasaran sebagaimana Allah inginkan. Terpujilah untuk kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap saudara yang mendengarkan, sehingga kami semua sama-sama dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani hidup kami. Dengan ucapan syukur kami kepada Allah dan siap untuk melangkah ke tahun 2015. Inilah doa kami, kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Allah.